Yesaya pasal 63 ayat 1 sampai 6 akan menjadi pokok pikiran kita dalam rally Natal yang pertama ini. Natal dan kedaulatan Allah. Saudara, rally Natal kali ini menjadi yang kelima dari gereja kita. 5 rally Natal dan 5 bagian-bagian yang lain. Dan terakhir dari proyek tahun ini tentu adalah Natal. Bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita memikirkan perjalanan kehidupan dan bertanding untuk menemukan pembenapa kebenaran yang membenarkan kita. Supaya kita menjadi kuat dan sungguh dalam hari-hari kita. Karena itu mari kita lihat di dalam Yesaya 63 ayat 1-6. Saya baca 1, saudara baca 2, kita bergantian. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju merah? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Aku seorang dirilah yang melakukan penggirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah menggirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Saudaraku yang kekasih, Natal dan kedaulatan Allah adalah satu perenungan akan kemutlakan Allah di dalam Natal itu. Ini menjadi perlu untuk kita pikirkan. Saya kira gereja terjebak dan semakin larut dalam memahami dan memaknai Natal di kesalahannya. Natal seringkali menjadi satu celebration yang kita pikirkan happy birthday to Jesus. Salah. Bukan itu. Saudaraku yang kekasih, Yesus tidak minta untuk kita memperingati itu. Yesus minta kita serius merenungkan justru pemaknaan ketika dia meninggalkan surga mulia, turun ke dalam dunia yang hina. Itu menjadi pergumulan penting kita. Oleh karena itu, saudara, Natal bukan manusia yang merancangnya. Natal bukan manusia mempengaruhi Allah. Natal bukan karena kita yang membuatnya. Sehingga kita tidak berhak untuk menepuk dada. Natal bukan apa karya yang kita lakukan, sekalipun kita merancang acara di sana. Natal adalah penaklukan dan tunduknya diri seraya berkata, ya Tuhanku, di hidupku aku gagal melakukan apa maumu. Tak pernah aku tinggalkan surga untuk datang dalam dunia dosa. Aku justru meninggalkan kehidupan yang mestinya naik ke puncak tahta. Bukankah itu semangat kita? Karena itu pada waktu kita membaca Yesaya, gambaran nubuatan yang sangat menarik. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra? Bosra adalah sebuah kota di Edom. Ada juga nama Bosra di Moab. Dan Moab dan Edom adalah satu dataran yang kemudian sekarang kita kenal sebagai Yordania. Nama Edom bukan satu nama yang asing bagi kita. Nama ini sangat familiar, mengingatkan kita akan Esau. Yang kemudian keturunannya disebut menjadi Edom yang kemerah-merahan. Saudara-saudara, dia bersemarak dengan pakaiannya dikatakan, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Oleh karena itu gambaran bagian pertama menunjukkan bagaimana kemudian Edom dan Bosra tadi dikatakan bergambaran dengan kesemarakan. Tetapi kemudian Tuhan berteriak, akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Bukan dia dengan segala kemegahannya, bukan dia dengan segala pakaiannya. Edom mengingatkan kita akan kebodohan yang amat sangat ketika Esau menjual hak kesulungannya. Pengabaian terhadap anugerah yang Allah berikan. Pengabaian terhadap nilai yang Allah taruh dalam hidup anak manusia. Esau hanya menghargainya dengan semangkuk sop bubur kacang merah kesukaannya itu. Ironis. Seperti gambaran manusia yang sangat menghargai semangkuk mutiara dan meninggalkan Tuhannya. Seperti kita yang sangat menghargai berbagai hal, keberhasilan, kesuksesan yang kita impikan dan menggantinya dengan Tuhan kita. Esau bukan persoalan sederhana. Persoalan menyedihkan. Oleh karena itulah dia berteriak, bukan dari sana, bukan kegigihan, bukan kehebatan manusia. Itu gambarannya, saudaraku. Tetapi dialah yang menjanjikan keadilan. Dialah yang berkuasa untuk menyelamatkan. Keadilan akan kita pikirkan minggu depan. Hari ini kita berbicara kekuasaan, kedaulatan, kemahaan Allah itu. Maka dikatakan, mengapakah pakaianmu semerah itu? Dan bajumu seperti baju penggirik buah anggur. Mu di sana ditaruh Yesaya huruf besar. Siapa yang mau dikatakannya? Jelas Yesus. Sehingga gambaran itu adalah satu gambaran keprihatinan. Bagaimana Allah berteriak terhadap dunia. Dan bagaimana Yesus datang ke dalam dunia. Dan mesti memainkan peran yang semestinya tidak perlu dimainkannya. Dia datang ke dalam dunia. Mesti melakukan apa yang sebetulnya tidak perlu untuk dilakukannya. Maka dikatakan dia seorang dirilah yang melakukan penggirikan. Dan tiara umatku tidak ada yang menemani aku. Ironis, saudara. Teriakan Yesus yang datang dalam kesendirian. Dan dari umat tidak ada yang menemaninya. Bangsa yang disebut bangsa pilihan tidak menunjukkan kelasnya. Bangsa yang disebut bangsa pilihan justru mencemarkan nama Allah. Bukankah hal yang sama terjadi pada kita? Orang Kristen yang harusnya menjadi garam dan terang dunia ternyata tak menerangi, justru mengaburkan nama Allah. Sehingga seringkali tidak menemukan sesuatu kelayakan dalam hidup keimanan kita. Padahal kalaupun kita hidup baik dan jungkir balik pelayanan, tetap saja kita tidak akan pernah mampu untuk memenuhi rasa syukur atas berkatnya yang kelewat limpah. Ketika kita melakukan sesuatu dalam rasa syukur kepada Tuhan, saat bersamaan kita sudah menerima berkat yang baru. Karena untuk melakukan apapun untuk dia, itu pun pertolongan dan kemurahannya. Seharusnya lah itu memicu dan memacu kita untuk berlari dan berlari dalam melayani dia dan tidak pernah berhenti. Tetapi sayang, ia sendiri. Saya agak khawatir tiap kali Natal, Yesus akan sendirian. Dan saya pikir-pikir, ini sindiran menarik yang perlu untuk kita pikirkan. Saya punya cerita klasik yang entah sudah berapa kali saya ceritakan. Termasuk di mimbar ini. Tetapi selalu menggelitik dan sulit untuk dilupakan. Ketika terjadilah kumpulan di surga sana dan Petrus bertanya kepada tiap orang percaya, Natal telah tiba lagi. Kemana Yesus pergi? Dengan lugunya orang Kristen berkata dia akan pergi ke gereja. Tetapi kemudian Petrus berkata salah. Untuk apa Yesus pergi ke gereja? Ia tidak pernah menjadi penting di sana. Yesus akan tersisihkan. Seluruh apa yang dilakukan, acara, pendeta, yang berkhotbah, yang menyanyi, itu jauh lebih penting. Tidak ada yang menyapa Yesus. Yesus terpojok di depan pintu masuk. Enggak ada yang menyambut dia karena kelasnya terlalu payah. Pakaiannya tidak semarak. Enggak akan ada yang memberi kursi buat dia. Satu orang berkata, oh mungkin Yesus pergi ke penjara. Untuk berbicara pada orang-orang jahat di sana. Juga tidak. Penjara selalu penuh dengan nada-nada sukacita dalam tanda petik. Karena Natal. Tetapi hiruk-pikuk dan hingar-bingar Natal di penjara. Yang membuat narapidana berbahagia. Bukan Natal. Bukan Yesus yang datang menebus dosa itu. Bukan. Yang membuat mereka senang waktu Natal. Adalah hadiah-hadiah yang datang silih berganti. Satu orang mengangkat tangan dan berkata, aku tahu dia akan pergi ke tempat orang-orang miskin. Lagi-lagi Petrus menjawab, sama saja. Orang miskin akan berpacu untuk mencari uangnya. Lalu kemudian orang Kristen bikin Christmas carol. Datang mengetuk pintu, membuat surprise dan membagi hadiah. Orang-orang miskin tentu senang. Senang karena mereka tidak punya sekarang ada. Senang mereka tidak pernah membayangkan makan roti atau biskuit yang mewah hari ini mereka mendapatkannya. Wow, Natal memberikan kesenangan. Tapi bukan karena Kristus datang dan meninggalkan surga. Enggak ada yang sampai ke sana menghayati Natal. Semua sebatas Akibat yang dimunculkan Natal karena ada pesta, kita senang. Karena ada makanan, kita kenyang. Karena ada hiburan, kita senang. Tidak lebih, tidak kurang. Yesus tetap terabaikan. Aku sendirilah yang akan melakukan penggiringan itu. Ini memang berbicara tentang gerakan nun jauh di sana, di mana disalib dia tersendiri. Tapi jangan lupa, Yohanes mencatat dengan satu kepedihan nada. Ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, penggirik untuk manusia yang payah, penggirik untuk manusia yang berdosa, penggirik yang akan melakukan bagaimana pemurnian terhadap kebun anggur itu, terhadap anggur itu. Dia sendiri, kebun anggur selalu menjadi gambaran dari Israel, umat pilihan. Kebun anggur itu milik Tuhan, tapi dirampas oleh pekerja-pekerjanya, imam dan para nabi palsu. Mereka yang merampok kebun anggur Allah. Itu sebab dalam kisah perumpamaan untuk menolong kita. Dikatakan ada seorang majikan pergi ke luar negeri, dia percayakan kebun anggurnya pada pekerja-pekerjanya. Dia kirim utusannya dibunuh, dia kirim utusannya dibunuh. Lalu dia berpikir, oh jahat sekali mereka. Baiklah, sekarang akan kukirim anakku, ahli warisku. Pasti mereka akan segan. Dikirimlah. Tetapi ternyata orang-orang pekerja ini berpikir yang berbeda. Kebetulan yang datang ahli warisnya. Kalau kita bunuh dan habis, maka tak akan ada lagi orang yang bisa dikirimnya. Dan dibunuhlah ahli waris itu. Dirampoklah kebun anggur itu. Itulah gambaran sistem keagamaan Israel. Imam merampoknya dan membunuh Yesus Kristus, anak Allah itu. Sekaligus gambaran betapa jahatnya gereja. Saya bukan orang yang suka bolak-balik ngomongin itu. Tetapi itu fakta yang tidak terbantah, yang harus menerus dan terus kita pikirkan supaya kita jangan terjebak di situ. Supaya kita jangan berlaku bodoh dan melakukan hal yang sama. Perlu sebuah kesadaran dan perenungan kita menjalani hari-hari dan Natal yang indah itu. Anggur, kebun anggur, merah dan kemerahan. Sehingga gambaran Edom, sang yang kemerahan dengan baju merahnya, menjadi gambaran anggur yang digirik dan diolah. Menarik. Bahasa simbolik yang dipakai selalu mengingatkan kita untuk mundur ke belakang. Apa kira-kira yang dia mau bicarakan? Sinyal apa yang disampaikan? Pikiran apa yang hendak dibicarakan? Selalu menjadi penting bagi kita, saudaraku yang kekasih. Seorang dirilah dia akan menggirik bangsa dalam murkanya. Menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memerciki kepada bajuku. Dan seluruh pakaianku telah cemar. Yesus datang tidak berdosa menjadi berdosa karena dosa kita memenuhi dia. Dia disalib dan dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa harus memalingkan wajahnya dan meninggalkan dia karena dia penuh dengan dosa. Kalimat menarik. Darah mereka memercikiku. Membuat aku menjadi cemar. Tetapi mundur ke belakang. Dari Bukit Golgota kita melihat di Bethlehem. Ia pun terpuruk sendirian. Tak heran jika tak ada yang memberi ruang baginya. Semua orang merasa terlalu sibuk untuk diganggu. Semua orang merasa terlalu nyaman harus berbagi tempat tidur dengannya. Semua orang merasa ia pengganggu yang meresahkan. Dan mereka tidak tahu yang datang adalah pemilik hidupnya. Ironis, itulah Natal. Karena itu kepekatan malam dalam gambaran malam kudus membuat saya selalu merenung, bukan malam karena malam lalu terang bulan, bukan malam di mana gelap, bukan malam sekedar malam di mana lilin menyala, tetapi selalu membuat saya dan bertanya. Tiakah gelap itu tetap gelap dan terus gelap karena dosa. Bilakah kita melihat terang itu dan memercik untuk bisa dipahami dengan penuh? Tak mudah, saudaraku yang kekasih. Kemarin saya harus menghadiri 3 acara bersamaan jam 7 malam. Mana mungkin? Saya udah mulai stres juga. Gimana ngaturnya ini? Akhirnya yang merit, saya datang siang. Pemberkatan nikah. Sorry, ntar malam gak datang. Padahal kita janjian. Ada mau reunian kawan-kawan gitu ya. Jadi saya gak ikutan. Yang malam masih ada 2. Satu saya datang dulu, saya pikir mulai tepat waktu. Karena ada ulang tahun seorang rekan. Dan saya diminta untuk menyampaikan kata-kata. Di ulang tahunnya sahabat rekan Riza Ramli. Saya pikir aduh, saya diminta untuk bicara. Ya oke lah. Tapi namanya acara ya. Datang makan ya, cuma semua flow begitu saja. Jadi nunggu giliran kan lama. Sementara di sebelah sana ada sebuah Natal lagi yang saya mesti hadiri. Karena saya adalah mentor di sana. Kelompok teman-teman semua. Akhirnya saudara 9:30 kita baru bisa meninggalkan tempat jam 10-an. Lalu ngomong lagi di tempat lagi. Pak, yang lain sudah pada pulang, sudah pada ngomong, pendeta-pendeta. Sekarang Bapak mesti speech lagi. Saya ngomong lagi sudah. Akhirnya kita ngomong dan doa dan pulanglah 11:30 malam. Saya bilang sama istri saya, "Wih, thanks God, semuanya bisa jalan. Dan rasanya kehadiran saya bermakna karena saya sempat bicara." Tapi ada kedukaan yang mendalam, saudara, karena saya memang sangat terganggu dengan berita Sondang Huta Galung yang mati bakar diri depan istana. Persoalannya adalah ketika juru bicara presiden berkata yang mati itu tidak ada hubungannya dengan demo dan orangnya cukup berumur. Pesan yang tersirat orang frustrasi. Tetapi kemudian ternyata semuanya berbalik. Yang mati adalah seorang aktivis yang sangat aktif. Seorang anak yang cerdas. Dia coba mengekspresikan kejenuhan. Orasi yang tak bermakna, demo yang tak berguna. Bakar diri, itu yang dipikirkannya. Dia membakar dirinya di depan istana. Sebetulnya ada kengerian yang luar biasa. Ada bayang-bayang sekalipun tak mirip banget di situasinya. Tunisia diawali dengan persoalan yang sama. Seorang rakyat kecil berjuang hidup susah. Pindah kota sama saja. Gagal merantau balik lagi. Tetapi dia selalu mengalami, dikerjai justru oleh pemerintah yang harus melindunginya. Polisi yang harusnya menjaga dia. Ia menulis surat ke gubernur tidak diladeni. Dalam marahnya, ia membakar diri. Cerita beredar. Frustrasi ternyata melanda banyak orang. Semua bergerak begitu cepat. Bergolak. Dan Tunisia jumpalitan. Penguasa tak pernah menduga. Harus terganti posisinya. Mesir diilhami hal yang sama. Lalu bergerak. Para demo ditembak menjadi bekal untuk kemudian membuat revolusi. Suriah tak kekurangan. Berbagai tempat terjadi. Kita tidak sedang dalam krisis ekonomi. Ada keberuntungan dari situasi itu. Tetapi mungkin perlu kita pikirkan. Di peta ada hal yang susah. Karena banyak orang yang lapar. Jumlah orang lapar memang menjadi repot. Pendapatan per kapita kita memang menggembirakan kalau angka total yang didapat dibagi jumlah orang cukup tinggi. Tapi sayangnya angka itu berhenti pada level tertentu saja. Kalau saya dapat 100 juta satu bulan, lalu ada orang dapat 100 ribu sebulan, maka dikumpul 100 juta tambah 100 ribu dibagi 2, bukankah dia naik pangkat? Tapi dia tidak pernah pegang uang itu. Ia tetap lapar. Ini jadi bahaya. Pengangguran tidak kecil. Karena yang disebut pengangguran adalah mereka yang tidak kerja sama sekali. Kerja 2 jam dalam 1 minggu sudah disebut tenaga kerja. Maka Pak Ogah yang mengatur perapatan jalan itu, mereka adalah tenaga kerja. Sebetulnya terjadi kengerian lagi. Saudara-saudara, herannya properti tidak berhenti dan naik terus. Beberapa pakar properti malah kebingungan karena berpikir harga sudah stuck, tapi masih bisa melecit. Beberapa lokasi membuat kita gila dan bingung, bagaimana mungkin bisa laku? Harga permeter itu berapa? Tapi heran dibeli dan naik lagi. Satu orang berkata, Pak, negara kita lagi booming. Saya bilang enggak. Bagaimana Bapak mau menjelaskan properti bagus terus? Saya bilang yes, karena banyak uang cash yang beredar. Uang apa? Uang korupsi. Justru ini yang menakutkan. Uang korupsi ditanam kepada properti. Beli sana dan beli sini. Pertumbuhan semu, kecemburuan semakin meningkat. Lagi-lagi kita terancam. Saya mencermati, saya belajar, saya mempunyai analisa tersendiri. Saya berdiskusi. Termasuk kemarin kami ngobrol-ngobrol. Betin saya menjerit lalu saya pulang. Natal. Advent. Entah apa perasaan ayah dari Sondang Kota Galung yang supir itu. Karena anak ini akan diwisuda September. Tahun depan sudah selesai. Anak berprestasi, cukup mumpuni. Saya lagi berpikir ayahnya punya harapan yang besar, bukan? Tapi entah apa yang ada di benaknya. Bagaimanapun membakar diri adalah salah. Tapi pesan yang ditinggalkannya adalah benar. Selalu sulit untuk mengerti secara penuh. Cara matinya salah. Tapi pesannya benar. Saya coba mulai memiliki pikir. Baiklah. Aku seorang diri akan meletup dan memulai gerakan ini. Nada itu semacam satu nada yang terteriak. Tapi nada yang datang dari kefrustrasian, kebingungan karena gak tahu lagi mau bikin apa. Sepertinya semua serba tidak berubah. Tidak eksekutif, tidak legislatif, tidak yudikatif. Semua punya persoalan serius. Sehingga orang-orang benar yang di dalam pun seringkali kita frustrasi sampai pada posisi. Sudah dah, bodoh amat. Mau diapain lagi? Sehingga teriakannya menggugah saya. Baik, aku rela mati sendiri, terbakar. Asal pergerakan itu muncul. Tapi saya pikir lagi kalau pergerakan itu muncul, kita terjadi seperti Tunisia, Mesir, atau Suriah. Berapa mahal biaya yang harus dikeluarkan? Berharap itu tidak terjadi. Apa gantinya? Itu yang jadi persoalan. Siapa yang mau bertanggung jawab dan berkata saya salah dan mencuci apa? Melepas bajunya, seraya memberikan tangannya. Ini tanggung jawab saya. Enggak akan ada pahlawan seperti itu. Semua akan datang dalam wujud Pilatus. Saya gak tahu apa yang akan terjadi nanti, saudara. Tapi saya sendiri memang tidak pernah terlalu pusing. Yang saya pusing apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya kerjakan. Karena itu mari kita mulai berpikir. Karena apa? Sesungguhnya pergolakan sudah cukup panjang. 2012 secara global itu adalah rencana peningkatan demo. Tanpa harus ada yang mati pun sudah begitu. Apalagi ini mati. Saya khawatir jadi tidak terkendali. Saya pikir nanti saudara akan mendengar, ya mulai Senin besok ini sudah akan makin panjang. Ya. Anak ini disemayamkan di aula Universitas Bung Karno. Mahasiswa akan histeris, mahasiswa akan teriak, mahasiswa akan marah. Itu yang saya bayangkan. Kalau mereka terkendali, syukurlah. Tapi kalau tidak, repotlah. Tapi dia berjuang. Caranya salah. Beda dengan Yesus yang berjuang, dia tidak membakar dirinya. Yesus tidak menghabisi nyawanya. Yesus datang dalam cinta kasihnya. Ia memberi dirinya untuk jadi korban. Ditinggalkannya surga mulia itu untuk lahir di tempat hina itu. Dia mau. Dan saya menggugat diri saya, akankah saya mau kalau itu yang dilakukan? Saudaraku, jujur. Batinku bergolak dan memberontak. sendirian. Saya sering kali merasa frustrasi dan kecewa karena ada pada titik tertentu saya merasa pelayanan sendirian. Seperti tidak terdukung atau kurang dukungan. Membuat saya kadang-kadang merasa kecewa. Padahal ini benar, mau bergumul. Saya bersyukur kalau Tuhan memberi saya mental yang cukup kuat. Dan saya seringkali tidak peduli kalau kalian tidak mau ikut, tidak mengapa. Saya maju sendiri pun tidak ada masalah. Karena bagi saya hanya orang bodoh yang tidak mau bergerak dalam pimpinan Tuhan. Orang cerdas tidak akan melepaskannya. Sendiri atau berdua atau berlima, apa bedanya? Karena toh yang berkarya, Tuhan, kita hanya alatnya. Tapi rasa kemanusiaan bergolak dan terus terjadi. Maka saya mulai membayangkan Natal sebagai sebuah kepedihan yang luar biasa. Dia mesti meninggalkan surga yang mulia, datang ke dunia yang hina. Tetapi dia tahu dia akan ditolak dan tidak diterima. Maria dilibatkan di dalamnya. Harus menanggung bagian dari kesendiriannya. Berjalan dari Nazaret menuju Betlehem. Ironis. Sesungguhnya lah Tuhan mampu untuk memberitahu Maria bahwa dia akan melahirkan dan harus melahirkan di Betlehem. Hamil sebulan dia sudah bisa pergi, bukan? Tapi Tuhan tidak pernah memberitahunya. Malaikat tidak pernah berkata. Yang dikatakan hanya dia perawan dan akan mengandung, tapi tidak dikatakan dia harus ke Betlehem. Yang membuat Maria ke Betlehem bukan berita malaikat. Padahal Tuhan memakai dia. Berita kehamilan dibawa malaikat, tapi dia ke Betlehem karena sensus Augustus. Berjalanlah Maria, Yusuf, sendirian, kesepian. Berjalan dalam 9 bulan membuat dia lambat karena hamil. Lambat membuat dia tidak kebagian tempat karena Tuhan dalam tanda petik terlambat memberitahu. Andai kata lebih awal, dia bisa mempersiapkan segala sesuatu. Tapi heran, sepertinya surga tidak perlu persiapan. Dan memang bukan itu yang Yesus minta. Dia lahir di kesunyian, di kesendirian, di kesepian. Sementara orang hingar-bingar, hiruk-pikuk di dalam mimpinya. Natal bukan siapa kita. Natal kita tidak pernah menunggunya. Natal kita tidak pernah mengaturnya. Natal kita tidak pernah menyambut dia. Natal dialah yang datang dalam kedaulatan kasihnya. Dia berkuasa penuh, tidak menindas kita. Dia berkuasa penuh, tidak menghabisi kita. Dia berkuasa penuh, murkanya luar biasa. Tapi tidak dengan segera dia membereskan semua manusia. Dibuatnya penggirikan. Dipilihnya yang bermutu dalam ukuran dan perkenan dia. Diolahnya menjadi anggur yang terhormat. Kedaulatan Allah dalam Natal mengingatkan kita. Bukan kebaikan, bukan kesalehan, bukan ibadah manusia yang mengundang Kristus turun dari surga. No. Gak ada baiknya kita. Gak ada salehnya kita. Gak ada ibadah kita. Karena dia sendiri berkata, percuma bangsa ini beribadah kepada aku dengan mulut bibirnya, tapi hatinya jauh dari aku. Dan dia pun berkata, kalau kalian tidak mau memuji Tuhan, batu pun bisa dibuatnya untuk memuliakan namanya. Dia maha kuasa. Dia berdaulat. Karena itu di dalam kedaulatan yang besar, yang hebat, yang bisa bikin semua hal, dia mau masuk dalam Natal. How can? Bagaimana bisa ini? Bagaimana dia mau? Itu pertanyaan serius bagi saya. Dia maha kuasa. Dia berdaulat. Apa yang dia gak bisa bikin setting Natal menurut ukurannya dan seleranya dia? Mengapa Natal? Dia masuk di kesunyian, di kesendirian. Mengapa Natal? Ia rela tertolak dan terhina. Padahal dia bisa memilih yang lebih baik dari itu. Lagi-lagi bukan kelayakan kehebatan manusia. Enggak ada di sana. Ini juga bukan karena agama sudah berdiri. Ada orang-orang suci. Ada santo atau santa yang membuat Allah tertarik pada manusia. Tidak juga. Semua manusia pendosa. Sedikit salah Musa, disuruh bicara sama batu, dia pukul. Dia sudah menjadi berdosa dan dimurkai Allah. Tak sampai ke tanah perjanjian. Dia diangkat ke surga, tapi hukum tetap dijalankan. Betapa sucinya, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa tidak tergugatnya dia. Lalu mengapa dia yang suci seperti itu rela terpojok dan rela terhina? Saya berandai-andai. Andai dia seperti Siddhartha Gautama. Lahir dan besar di istana. Lalu meninggalkan istananya. Cerita agak bagus kita bikin, bukan? Karena cerita sorga sulit untuk kita pahami. Tapi Siddhartha Gautama hanya meninggalkan istana fana. Yesus meninggalkan istana yang kekal. Siddhartha Gautama hanya raja yang coba mencari berita benar. Yesus Allah yang jadi manusia. Gak ada yang lebih besar dari itu. Gak ada yang lebih unggul dari itu. Tindakan Siddhartha Gautama menggoncang perasaan kemanusiaan kita. Hebat! Tapi tahukah kau tindakan Yesus? Tak terukur. Sayang bukan kalau Natal tidak menginspirasi kita. Mempunyai semangat dan gairah yang sama. Dia yang berdaulat rela masuk dalam Natal yang hina. Natal adalah keputusan Allah sendiri dalam kedaulatannya yang tak terbilang. Siap datang untuk ditolak. Siap terhina supaya kita boleh mengenal dia. Penolakan kita. Kita tutup pintu. Menunjukkan betapa tidak berkelasnya kita. Tak mampu menghargai dia yang berdaulat. Hanya karena baju hina Yusuf dan Maria. Anda kata Yusuf dan Maria datang dalam baju yang luxury. Anda kata Maria dan Yusuf datang dalam iring-iring yang lengkap. Saya kira kamar akan segera dikosongkan buat mereka. Tapi dia tidak membawa semua yang dia punya dan yang dia bisa. Justru dia belajar untuk tiada. Maka saya akan berkata, Tuhan, besar agung Natal itu. Tak mampu aku membayangkannya. Saya belajar untuk mengalah, tapi menjadi tiada, waduh, susah rasanya. Saya belajar untuk mundur, tapi terhilang, nanti dulu. Masa saya gak ada harga diri sama sekali. Betapa beratnya Natal itu. Betapa beratnya gugatan itu. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, di kesendirian tidak ada yang menemaninya. Di pemisahan murka dan pembelaan dilakukannya. Dinyatakannya murka kepada orang berdosa, tapi pembelaan kepada orang yang diperkenannya. Tapi orang yang diperkenannya bukan karena memenuhi syarat, semua tercela. Karena itu berbahagialah mereka yang tidak diperhitungkan kesalahannya, kata Mazmur. Berbahagialah mereka yang merasakan belas kasihan Tuhannya. Itulah kekristenan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka Allah menyatakan kedaulatannya di dalam Kristus dan kita bergumul, menerima, memahami, memaknai nilai-nilai yang luar biasa itu. Ingat, dia bukan Allah yang tidak berdaya sehingga dia harus lahir di kandang hina. Dia bukan Allah yang tidak berdaya. Dia bukan sekedar anak Maria dan Yusuf karena Maria dan Yusuf tidak akan pernah mampu menghadirkannya. Dia justru rela dalam ketiadaan. Soal ini saya pernah mendengar di RPK, sesuatu yang menjengkelkan saya. Saya selalu berharap jemaat di sini, apalagi kalau kita sudah majelis, jangan pernah berkhotbah sesuatu yang belum jelas. Khotbahkan apa yang kau pelajari betul-betul. Supaya jangan membuat kalimat salah yang kacau balau. Satu orang di RPK begitu lantang bicara. Memang sih kalau bicara jago. Lalu dia bilang, Yesus itu adalah sperma Allah. Dan sel telur Maria. Bagi saya, ini kebodohan yang tidak termaafkan. Mengertikah kau artinya kalau sperma ketemu sel telur, itu perkawinan? Yang kedua, sejak kapan Allah punya sperma? Jangan-jangan dia punya sel telur. Dari mana kau tahu dia kelamin? Dia roh adanya. Itu penghinaan. Dan, kalau itu sel telur dari Maria, berarti Yesus benih manusia. Maka dia adalah orang yang terkena dosa turunan. Itu penghinaan terhadap kesucian Kristus. Tapi saya gak tahu dia khotbah dengan lantangnya. Saya lagi terus berdoa. Dan saya lagi bergumul. Salah gak ya kalau saya masuk? Saya agak jaga etika. Selalu saya pengen ke radio lalu bicara. Tapi saya pikir di radio itu semua orang pasti tahu suara saya. Dan kalau saya bicara, saya garanti dia akan diam dan tidak bisa bersuara. Akhirnya akan makan korban. Mempermalukan orang lain kan. Tapi saya diam, lalu saya juga rasa salah. Akhirnya saya gak tahu yang pas seperti apa. Betapa kejamnya hidup di dunia ini ya. Sepertinya kesini gimana ya, kesini gimana ya. Harus bagaimana ya. Saya seringkali tidak puas dengan apa yang saya putuskan. Tapi saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan. Saya hanya berusaha untuk benar. Tapi berusaha beretika. Sehingga saya terus bergumul di kehidupan. Tuhan tolonglah. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih. Kalau Natal adalah sperma ala sel telur Maria. Tidak ada hebatnya. Dia bukan yang berkuasa dan berdaulat. Natal bukan itu. Itu sebab Maria tidak pernah bisa mengaturnya. Bahkan ketika di Kana. Lihatlah, persediaan anggur mereka sudah habis. Hai gune, bukan meter. Hai perempuan, bukan ibu. Apa kena mengena urusanmu dengan aku? Waktuku belum tiba. It's not your time, it's my time. Jelas sekali, Maria tidak boleh memberi instruksi kepada Yesus sebagai Allah. Go. Dan Maria harus minggir. Saya membayangkan Maria, itulah kekristenan. Karena batinnya terus bergumul. Anakku yang kukasihi, tapi Tuhanku. Wow. Nuansa batin ini sulitnya setengah mati. Melahirkan di kehinaan. Ujung perjalanan pun kehinaan. The sorrow. Karena Leonardo da Vinci mewujudkan ketika Yesus dipangku turun dari salib oleh Maria. Yeah. Saya suka patung itu dan saya punya satu di rumah. Kadang saya lihat, kadang saya pikirkan. The sorrow, pergumulan seorang Maria memangku anaknya dan Tuhannya. Lalu saya juga bergumul dan berpikir bagaimana saya menempatkan Tuhanku. Yang menyebut aku hambanya. Menyebut aku sahabatnya. Menyebut aku anaknya. Sayang orang Kristen terlalu kurang ajar. Kita bukan hamba. Kita sahabat Yesus. Dia lupa. Yesus sendiri berkata kita hamba. Memang kita hambanya. Harus melakukan kehendaknya. Tapi bukan hamba murahan yang tidak tahu apa-apa. Kita sahabatnya, dijadikan partner kerjanya. Tapi tolong, bersikaplah sebagai hamba yang taat dan patuh melaksanakan kerja. Jangan seperti sahabat yang ngajak berdebat. Lalu malah suruh ganti dia yang kerja. Kita memang anaknya, karena kita bukan anak dunia dan anak dosa. Tapi bukan berarti kita hidup semau kita. Nope. Seni dalam memahami kekristenan itu menjadi tidak mudah. Seni menempatkan diri itu menjadi pergumulan serius. Karena dalam Natal ada kedaulatan Allah. Di mana kita duduk merenungkannya. Natal dia melibatkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di dalam kekinian masa kita, bagaimana kita memahami kedaulatan Allah dalam hidup kita. Menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada dia untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ayo belajar bergumul. Soal berkhotbah saya selalu bilang bukan. Kalau khotbah yang disebut pelayanan. Saya bersyukur pada Tuhan dia berikan saya talenta. Bukan saja berbicara tapi berpikir cepat. Hari ini saya duduk. Saya bisa kasih kalian pilih pertanyaan dari ujung langit ke ujung langit. Lalu juga minta saya khotbah dari segala topik. Topik apapun saya bisa khotbahkan. 600 sampai 800 khotbah ada di otak saya ini. Memori. Kretak, tinggal keluarin. Tapi kalau kalian pikir, aku berpikir dengan itu, aku melayani dia. Salah. Justru yang paling kutakutkan, banyak yang diberitahunya. Banyak yang aku tahu, tapi tidak seimbang dengan yang kulakukan. Penyerahanku padanya. Natal menggelisahkan batin. Tuhan, terlalu banyak yang kau lakukan. Terlalu sedikit yang ku kerjakan. Natal dia berdaulat. Dilibatkannya aku, siapa aku? Bukan apa-apa. Tapi kenapa aku selalu merasa apa-apa waktu Natal itu? Bukankah ini bahaya? Belajar melayani dia dengan semangatnya ternyata tak mudah. Yes. Karena itu ketika dia berteriak, aku sendirilah yang akan melakukan penggirikan itu. Aku akan menumpas. Karena mereka telah memerciki tubuhku dengan darah. Dan membuat aku tercemar. Kurancang pembalasan. Tapi tahun penuntutan bela telah datang. Wow. Natal itu membedah dua, saudara. Natal itu membelah kita. Kemana saya khotbah di Natal yayasan kita di Salemba? Pernah kalian perhatikan lagu Natal? Yang pertama dinaikkan oleh malaikat. Damai di bumi. Bagi orang yang diperkenannya. Semua tidak. Siapa yang diperkenannya? Kita juga gak tahu. Tapi semua diperkenannya? Tidak. Ada yang dihukumnya? Yes. Ada yang dibelanya? Yes. Maka celakalah mereka. Kalau mereka menyebut diri, aku dibela Tuhan. Tuhan memilih aku jadi anaknya. Tetapi hidup tidak mengabdi. Sebetulnya kau hanya menyatakan satu kebenaran yang tak terbantah. Bahwa kau memang bukan orang yang diperkenannya. Cuma mengaku, ngaku orang diperkenan. Engkau hanya orang beragama yang tak bermutu. Tapi kalau betul, Tuhan berkenan memilih kita. Saya terlalu amat sangat percaya semangat Natal akan membara dalam batin kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Jangan itu. Perhatikan itu. Dan jangan lupa. Seperti dia sendirian di waktu Natal. Sendirian menggirik dan jadi korban salib. Kita pun seringkali jadi sendirian di hidup ini. Jangan cengeng. Apalagi kalau kita sekelompok orang yang melayani. Dan engkau yang melarikan diri. Pengecut. Kau tidak layak menyebut dirimu sebagai anak Tuhan. Kau tidak lebih daripada sampah yang tidak berguna. Bahkan sampah pun kalau dikelola dengan tepat bisa jadi pupuk yang baik. Karena itu mari kita lewat Natal ini menyemangati diri kita. Supaya tiap kutub, tiap sudut, tiap titik dari Natal itu coba kita lihat. Bagaimana kita menggarap. Natal di empat kutub. Saya tidak sedang bicara kutub utara, kutub selatan, kutub positif, kutub negatif. Saya lagi bicara kutub dunia. Barat, timur, selatan, utara dan saya pinjam. Sudut titik. Coba mulai men-shoot, men-shoot, men-shoot. Itu masih sedikit. Karena harus ada yang men-shoot dari atas. Ada yang men-shoot dari bawah. Sehingga menjadi gambar yang bisa dibaca dari semua arah. Seharusnya lah begitu Natal. Karena itu belajarlah. Renungkanlah. Camkanlah. Tanya dirimu. Adakah Natal di hatimu? Kalau ya. Artinya kau siap sendiri. Tak ada pintu terbuka untukmu. Kau siap sendiri. Tak ada orang yang menolongmu. Tapi kau akan berdiri tegar dan berkata. Ini aku. Tuhanlah pembelaku. Ini aku. Tuhanlah penolongku. Ini aku, biar hidupku berguna di hari-hariku. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa.